Itu pas lagi duduk-duduk ngobrol, duet nih, Pung. Duet nih? Sama siapa, Pung? Tiba-tiba dia ngomong, ya, gue gak ada nama lain sih. Gue langsung nyambung gitu, Tanto, iya, ya ketawa kita berdua, wah, sama. Semua cerita bermula, sanak saudara, sahabat dan ayah bunda takkan lekang oleh waktu. Senyuman ketulusan dan bersahaja terlintas jelas di ingatan. Gunung lembah dan lautan luas alam bahagia, ku ingat kampungku. Nyanyian gembala dan nelayan, senyuman ketulusan dan bersahaja terlintas jelas di ingatan. Badan lautan, lukisan alam, bahagia ku ingat kampungku. Nyanyian gembala dan nelayan, senandung hati mereka memanggilku, ku rindu pulang ke kampung. Lelahku dan segala penat yang beradu hilang semua seketika mengingat damainya kampungku. Ternyata enak juga. Iya.